Baik. Berikutnya jalsah salisah. Al-jalsah salisah. Di harapan kita ada huruf tha maftuhah. Tha. Baik, tha keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sifatnya adalah hams, rakhawah dan istifal. Rakhawah dan istifal. Baik. Naqra. Tha. Tha. Tha. Tha. Baik. A. Tha. A. Tha. Ba. Tha. Ba. Tha. Ta. Tha. Ta. Tha. Tha. Tha. Sa. Sa. Ba. Tha. Tha. Ba. Tha. Tha. A ba sa a ba sa a sa ba a sa ba sa ba sa ba a ba ta sa a ba ta sa a ba ta sa a ba ta sa. Baik.